أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis yang mulia ini. Dan kita lanjut kajian kita mempelajari daripada kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Kita masuk bab yang berikutnya daripada kitab ini, bab yang keempat, yakni babus shidq. Bab tentang kejujuran. Di dalam bab ini penulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan tiga ayat. Yang pertama adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat At-Taubah. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, was-shadiqina was-shadiqat, ini dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-35. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, falau shadaqullaha lakana khairal lahum, seandainya saja mereka jujur kepada Allah niscaya itu lebih baik bagi mereka, dalam surat Muhammad ayat 21. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sifat jujur merupakan sifat yang mulia. Jujur dalam artian benar dalam setiap ucapan. Sifat jujur yang seperti ini merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan, "Wa man asdaqu minallahi haditha." Siapakah yang lebih jujur ucapannya dari Allah Subhanahu wa taala? Juga di dalam firman-Nya, "Qul shadaqallah." Katakan, maha benar Allah atas apa saja yang difirmankannya. Juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Faman asdaqu minallahi qila." Siapakah yang ucapannya lebih benar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ucapannya senantiasa benar, demikian pula janji-janjinya. Janji-janji Allah Subhanahu wa taala adalah kebenaran. Allah menyatakan wa'dasyantaqilladzi kanu yu'adu. Wa'dasyantaqilladzi kuntum tu'adu, yakni janji yang benar yang kalian dijanjikan dengannya. Dan karenanya Allah Subhanahu wa taala jadikan as-sidqu, kejujuran dan kebenaran sebagai sifat daripada para anbiya, para rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling benar dalam ucapan, paling jujur. Setiap kali berita yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan langsung dibenarkan oleh manusia pada zamannya, sebelum beliau menjadi rasul. Sebelum beliau menjadi rasul, sampai-sampai beliau dikenal dan digelari dengan Al-Ani, yang sangat-sangat terpercaya, tidak pernah dusta sama sekali. Walaupun mungkin kedustaan tersebut ya dalam perkara-perkara yang sepele, tidak pernah sama sekali. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berniaga, yakni berjualan begitu, di masa jahiliyah sebelum beliau menjadi rasul, menawarkan barang dagangan. Maka beliau kalau ditanya berapa harga barang dagangan ini, beliau mengatakan dengan jujur, harganya ini saya beli sekian, ya, saya jual sekian, ya, saya beli sekian itu betul-betul memang harga kulakannya segitu. Saya beli sekian, saya jual sekian. Suatu kebiasaan yang tentu hampir mustahil dijumpai pada saat-saat ini. Kalaupun ada orang yang mengatakan ini kulakannya aja belum dapat, mungkin sering kita mendengar. Tetapi ya, setelah kita tawar ternyata harga kulakan yang belum dapat tadi diserahkan, dikasihkan. Berarti tadi dapat untung apa enggak ini orang ini? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap tindakan beliau dikenal beliau senantiasa jujur. Bahkan karena sangat-sangat jujurnya, beliau pernah ya, karena dijanjikan oleh salah seorang daripada pembeli ya, waktu itu barang yang dijual dibeli oleh seseorang dan uangnya kurang untuk membayarnya. Maka orang tadi menyatakan, tunggu di sini, tunggu saya akan pulang dan sebentar lagi akan balik, tolong tunggu di sini. Beliau dijanji tunggu di situ, maka beliau pun menepati janjinya, jujur dalam menepati janji. Ternyata orang tadi lupa. Berlalu sampai 3 hari, beliau tidak beranjak dari tempatnya. Baru setelah 3 hari kembali orang tersebut mendapati Muhammad, ya pada waktu itu belum menjadi rasul, masih ada di situ. Baru setelah mendapati Rasulullah SAW di situ, dia ingat akan janjinya kemarin, berjanji mau membayar, menyelesaikan urusannya. Maka orang tadi pun heran dengan sikap yang luar biasa tadi, iltizam ya, berpegang teguh terhadap ucapan. Kalau sudah menyatakan demikian, dia penuhi. Ini adalah as-sidqu, ya, kejujuran dalam tindakan. Dan para rasul selain daripada Rasulullah SAW pun juga disifati oleh Allah dengan sifat ini, as-sidqu. Ya. Semisal Ibrahim alaihissalam, beliau disifati dengan siddiqan nabiyya. Wadkur fil kitabi Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyya. Dan ingatlah, di dalam Alkitab bacakan kepada mereka, sebutkan tentang Ibrahim, sungguh dia adalah seorang yang siddiqan, sangat jujur sekali. nabiyan, seorang nabi yang sangat jujur sekali. Demikian pula putranya Ismail, wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Dan bacakan kepada mereka tentang kisahnya Ismail, juga seorang sadiqal wa'di, orang yang sangat jujur dalam janji. Dia adalah seorang rasulan nabiyya, rasul sekaligus nabi. Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Dan bacakan kepada mereka tentang Nabi Idris, sungguh dia adalah seorang siddiqan nabiyya, siddiq yang sangat terpercaya, sangat jujur. Karenanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita kaum muslimin untuk bersama dengan orang-orang yang jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita senantiasa jujur, menjaga kejujuran. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para sahabat adalah orang-orang yang sangat jujur mereka. Dan yang paling dominan sifat jujur ini padanya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Iya kan? Abu Bakar As-Siddiq sehingga dikenal sebagai As-Siddiq disebabkan karena kejujurannya. Dan nanti akan ada kisah-kisahnya, sebagian dari kisah Abu Bakar As-Siddiq. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sebagian sahabat di dalam surat Al-Ahzab. Wa minal mu'minina rijalun shadaqu ma'ahadullah 'alaihi. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma badalu tabdila. Dan di antara orang-orang yang beriman ada rijal, orang-orang yang shadaqu, mereka betul-betul jujur. Ma'ahadullah 'alaihi, terhadap apa yang mereka janjikan kepada Allah. Jujur. Ya, ini menjaga janjinya kepada Allah. Dia berjanji, ya Allah saya berjanji kepadamu demikian, dia tunaikan. Ini keadaan daripada para sahabat Nabi. Dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka adalah orang-orang yang begitu sangat jujur dalam apa yang mereka janjikan. Jujur di sini jujur dalam tindakan. Mereka berjanji kepada Allah dengan sesuatu yang kemudian mereka buktikan sesuatu tersebut. Ya Allah, saya berjanji kepadamu tidak akan pernah dusta selamanya. Maka dia betul-betul menjaga, tidak pernah dusta selamanya. Seperti kisah Ka'ab bin Malik, sudah lewat kisahnya. Ya, yang menyelamatkan beliau dari murka Allah Subhanahu wa taala dan dari azab Allah adalah kejujuran. Meskipun harus mengalami ya kisah yang sungguh sangat ya mengesankan sekali kisahnya, panjang, beberapa kali pertemuan kita berhari-hari untuk ya membahasnya, mungkin sekitar 4 atau 5 kali pertemuan waktu hadis Ka'ab bin Malik ini. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beliau, dan beliau menyatakan semenjak itu saya akan senantiasa, saya berjanji kepada Allah tidak akan pernah dusta selama-lamanya apapun risikonya. Dan orang-orang yang demikian maka dia akan mendapatkan satu kedudukan yang sangat tinggi, kedudukan yang paling tinggi, bahkan di bawah daripada kedudukan nabi, yakni as-siddiqun, orang-orang yang senantiasa jujur. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita langsung saja kepada hadis yang pertama. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa amma al-ahadits fal awwal, adapun hadis-hadis maka yang pertama. An Ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada berbagai macam kebajikan-kebajikan, dan kebajikan-kebajikan itu akan membawa pelakunya masuk ke dalam surga. Wa innar rajula la yasququ hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Dan sungguh seseorang dia berlaku jujur hingga dia pun tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang sangat terpercaya, sangat jujur sekali. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dan bahwasannya kedustaan itu akan membawa kepada kefajiran, kerusakan, kemaksiatan, kedzaliman. Ya, ini dosa-dosa. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Dan bahwasannya perbuatan-perbuatan jahat tadi semuanya itu akan membawa pelakunya ke dalam neraka. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaban. Dan sungguh seseorang dia berdusta hingga dia tercatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Muttafaqun 'alaih, hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, makna daripada kalimat 'alaikum bisidqi itu adalah ilzamu as-sidq. Jaga senantiasa kejujuran. Apa itu kejujuran? As-sidq artinya adalah mutabaqatul khabar lil waqi'. Kalau kaitannya dengan berita, ucapan, maka kejujuran artinya sesuai dengan kenyataan. Ya. Mutabaqatul khabar lil waqi'. Apa yang diberitakan itu memang apa adanya sesuai dengan nyatanya. Dan bahwasannya orang-orang yang senantiasa menjaga daripada as-sidq, kejujuran, dia akan mendapatkan kesudahan yang baik. Kejujuran itu akan membawa kepada kesudahan yang baik. Walaupun di awal seseorang hendak melakukan kejujuran terasa berat baginya, dan mungkin ada gambaran-gambaran yang mungkin sangat-sangat menakutkan. Kalau saya berlaku jujur nanti maka akan demikian. Akan tetapi di saat seseorang kemudian menjalaninya, maka kesudahannya adalah sesuatu yang mulia. Berbeda halnya dengan al-kadzib, kedustaan. Mungkin kedustaan itu menjanjikan kebaikan di awalnya, di saat seseorang hendak melakukannya, seolah-olah ini akan bawa kepada kebaikan, dia berdusta. Tetapi kesudahannya, hasil akhirnya itu adalah penyesalan dan kerusakan. Disebutkan dalam yakni kalimat orang Arab ya, mereka menyatakan innal kadzib yunaji. Faqala lahu akhuhu as-sidqu anja wa anja. Bahwasannya kedustaan itu berseru yunaji. Bahwasannya kalau kamu berdusta, maka kedustaanmu itu akan menyelamatkan kamu. Ya. Goroh, ngapusi itu akan bisa menyelamatkan. Maka saudaranya, saudara dusta itu artinya adalah kejujuran. Maka kejujuran berkata, justru kejujuran itu yang lebih menyelamatkan dan lebih menyelamatkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jujur sebagaimana tadi telah diisyaratkan bahwasannya dia bisa berlaku pada ucapan sebagaimana pula berlaku pada perbuatan. Kalau jujur pada ucapan, tentu setiap kita paham ya, ini ucapan itu benar sesuai apa adanya begitu. Lantas jujur pada perbuatan bagaimana maksudnya? Jujur pada perbuatan artinya selaras antara apa yang dikerjakan dengan apa yang ada di dalam hati. Sebagaimana jujur dalam ucapan adalah selaras apa yang dia ucapkan dengan apa yang diyakini dalam hati. Itu adalah jujur. Maka orang munafik adalah orang-orang pendusta, dan sifat dan ciri kemunafikan adalah suka berdusta. Allah atau bukan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ayatul munafik salat. Tanda kemunafikan itu ada tiga. Idza hadatsa kadzdzaba. Ini yang paling dominan ada pada orang-orang munafik jika berbicara dusta. Demikian pula apa yang ditampakkan oleh orang-orang munafik dari tindakan dan perbuatan, ya, apa yang dia lakukan itu tidak sama dengan apa yang di dalam hatinya. Orang munafik dia yudhir, menampakkan keislaman, yudhirul Islam, bayubtinu al kufur. Dia menampakkan keislaman tetapi menyembunyikan serta merahasiakan kekufuran di dalam jiwanya. Maka tidak ada keselarasan, tidak ada kesamaan antara apa yang dilakukan, dikerjakan dengan apa yang ada di dalam hatinya. Inilah kedustaan. Inilah kedustaan, dan kedustaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang mereka orang-orang munafik, yukhadi'unallah. Mereka hendak menipu Allah. Ya. Dalam tampilan zahirnya mereka melaksanakan berbagai macam amalan-amalan. Tetapi di dalam hatinya tidak. Di dalam hatinya mereka mengingkarinya. Mereka di saat bertemu dengan orang-orang beriman, mereka menyatakan amanna. Wa idza qalu ila sayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Bertemu dengan teman-teman mereka sama munafikin, mereka menyatakan kami ini bersama kalian. Kami hanya sekedar mengolok-olok mereka. Kalimat-kalimat tadi itu hanya sekedar olok-olokan saja. Ini munafik. Tidak ada kesamaan antara perbuatan dengan apa? Dengan apa yang di dalam hati. Dia tampak sedang sholat bersama dengan manusia. Ya, tentunya zahir daripada apa yang bisa dilihat, dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya karena sholat bersama dengan kaum muslimin. Ternyata sholatnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia tidak percaya dengan Allah, tidak beriman dengan kerasulan Muhammad dan seterusnya. Ini munafik. Dia berpuasa bersama dengan orang-orang yang berpuasa, muslimin. Dia bersedekah. Tetapi dia dalam keadaan bukan untuk Allah, supaya dilihat, supaya dipuji, ya, dan seterusnya. Bahkan mungkin melakukan ibadah besar, haji, tetapi untuk kepentingan-kepentingan duniawi, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua adalah tidak jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari penjelasan ini, kejujuran itu tertuntut baik lisan maupun perbuatan. Baik lisan maupun perbuatan. Dan kejujuran begitu sangat tinggi nilainya. Kalau dilihat dari sisi kepada siapa kejujuran itu ditujukan, maka yang pertama adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam tadi kita beribadah, kita membaca Al-Qur'an, kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk supaya didengar fulan dan alan. Ya kan? Baca Al-Qur'an untuk Allah. Kita puasa untuk Allah, kita sholat untuk Allah. Kita bersedekah untuk Allah. Kita melakukan segala macam perbuatan, kebajikan, ibadah, segalanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya as-sidq. Ya. Kejujuran. Jujur dalam tindakan, dalam perbuatan. Yang kedua adalah as-sidqu ma'al khalq. Jujur bersama dengan sesama makhluk. Ya, jujur dalam bermuamalah. Jujur tidak hanya lisan saja tadi sudah dikatakan ya. Jujur tidak hanya lisan. Lisan juga tindakan terkait dengan bermuamalah kepada orang lain. Seseorang melakukan jual beli tidak dia tutup-tutupi. Ya, walaupun dia memang tidak mengatakan sesuatu, tapi dengan dia menutupi aib daripada barang yang dia jual. Ya. Dia menyembunyikan sesuatu tersebut. Berarti dia tidak jujur terhadap barang yang dijualnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man ghassana falaisa minna." Siapa saja yang mencurangi kami, dia bukan golongan kami. Ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaitannya dengan seseorang yang dia berjualan di pasar begitu, ya, dua onggok begitu, korma atau gandum al-muhim di situ ada makanan ya, bahan makanan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat onggokan-onggokan terlihat, masya Allah bagus kering begitu kan, ya. Kemudian tangan beliau masukkan ke dalam tomblok atau apa namanya ini, tempat menaruh daripada bahan-bahan makan yang dijual tersebut. Setelah beliau memasukkan tangan beliau, ternyata di bawah ada balal, ini basah. Tersentuh di sana apa? Air. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada si penjual, "Ayuhat tajir, ma hadza? Apa ini? Wahai penjual, apa ini?" "Ya Rasul, asobat usama." "Wahai Rasul, kena air hujan." "Kenapa engkau tidak jujur kepada manusia?" Nah, padahal dia tidak berbicara apa-apa, iya kan? Tapi dikatakan kenapa tidak jujur? Kenapa tidak engkau keluarkan bagian yang basah tersebut sehingga orang bisa mengetahui barang kamu ini nilainya seperti ini, barang kamu ini kualitasnya demikian, sehingga orang tidak tertipu dengan itu. Kemudian beliau menyatakan, "Man ghassana falaysa minni." Siapa saja yang kemudian mencurangi kami, tidak jujur ya, dalam jual beli, maka bukan bagian golongan kami. Kalau kita lihat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, betapa sangat banyak, iya kan, kejadian-kejadian seperti ini di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Jualan duku misalnya, di atasnya duku, satu keronjot begitu duku, tapi di bawahnya yang mirip duku itu apa namanya? Kesemek, bukan? Apa namanya itu? Mirip duku memang, bentuknya seperti duku tapi dia bukan duku, dihargai dengan harga duku, atau dinyatakan ini duku Palembang yang sudah terkenal. Ternyata yang duku Palembang hanya bagian atasnya saja, yang bawahnya itu duku lokal, ya, sepet dan semisalnya, atau pahit. Jadi ini semua merupakan bentuk daripada penipuan, ya. Dan ancaman dari Rasulullah SAW cukup serius dalam masalah ini. Man ghassana falaisa minna. Jujur terhadap sesama kaum muslimin, terkhusus dalam hal bermuamalah, dalam ucapan, dalam tindakan. Kemudian juga bahkan tertuntut kita itu jujur terhadap binatang. Loh, terhadap binatang, iya, terhadap binatang. Kalau kita misalnya kepada binatang ya, ayam misalnya, kur dalam keadaan ternyata kita enggak bawa apa-apa, ini sudah dusta dengan binatang. Ya, perkara yang seperti ini bahkan majruh indal ulama. Ya, dahulu para ulama, yakni para perawi-perawi hadis, mereka datang ke satu tempat untuk belajar hadis, mendapatkan satu hadis itu melakukan perjalanan bisa lebih dari satu bulan dengan unta kan, lama perjalanannya. Setelah sampai di tempat yang dituju, dia menyaksikan sesuatu pada orang yang hendak dia jadikan guru. Ya, ternyata gurunya itu menipu. Menipu siapa? Menipu binatang. Menipu tunggangannya. Ya, kudanya misalnya. Ya. Dia memanggil kudanya dengan mengisyaratkan sesuatu seolah-olah dia membawa makanan untuk kuda. Kuda datang, ternyata dia tidak bawa apa-apa. Maka si rawi hadis tadi melihat perbuatan gurunya itu sudah dia tinggalkan, tidak jadi. Padahal satu bulan perjalanan menuju ke sana. Tidak jadi diambil ilmunya gara-gara dusta kepada binatang. Berarti dia ini orang yang tidak jujur. Ya. Catatan dia, orang ini tidak jujur. Sedangkan apa yang dia bawa adalah perkara agama, perkara besar. Ya. Jangan-jangan nanti saya mendapatkan sesuatu yang di situ dia tidak jujur. Maka ditinggalkan hadisnya. Dan masih banyak lagi kisah-kisah. Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah ada seorang ibu begitu memanggil anaknya. "Nak, kemari nak, saya beri sesuatu." Maka Rasul menyatakan, "Apa yang hendak engkau berikan kepada dia?" Maka si ibu tadi mengatakan, "Ini ya Rasul, yakni kurma." Maka beliau menyatakan, "Seandainya engkau hanya sekedar mengatakan, 'Nak, sini nak, mau dibeli sesuatu,' ternyata tidak, maka engkau telah berdusta. Terjatuh ke dalam dusta." Demikian pula di saat orang tua ya kaitannya dengan anaknya, ini memang harus berhati-hati. Jangan sampai seseorang ya menjanjikan sesuatu terhadap putranya untuk dia kerjakan atau untuk diberikan, dikasihkan, atau anak akan diajak ke sana kemari jalan-jalan dan sebagainya, ternyata tidak dilakukan. Ya. Ini di samping dia terjatuh dalam dusta, perkara yang berikutnya adalah dia mengajarkan kedustaan pada si anak. Maka di saat orang tua sudah menjanjikan sesuatu pada si anak, usahakan untuk janji tersebut dilaksanakan, diberikan sesuai dengan apa yang dijanjikan. Sehingga jangan mudah-mudah untuk mengobrol janji walaupun kepada anaknya sendiri, walaupun kepada anaknya sendiri. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasannya inna sidqa yahdi ilal bir, kejujuran itu akan membawa kepada kebajikan. Al bir ya, itu artinya adalah kafrotul khair. Al bir itu adalah kafrotul khair, kebaikan-kebaikan yang banyak. Seseorang yang berlaku jujur maka akan terbuka baginya pintu-pintu kebaikan yang banyak sekali. Dan dengan itu ya akan menghasilkan innal birra yahdi ilal jannah. Dengan pintu-pintu kebaikan yang terbuka tadi yang kemudian dia kerjakan, hal tersebut akan membawa kepada surga. Tentunya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menjadikan kita semua termasuk daripada orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surganya. Allah Ta'ala memerintahkan kita agar meminta kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan daripada neraka. Karena itulah kesuksesan yang hakiki. Allah menyatakan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung, sukses. Dan itulah kesuksesan yang hakiki. Ya. Kesuksesan di dunia itu adalah kesuksesan ya tentunya terbatas semata di dunia. Sedangkan di akhirat kesuksesan yang di dunia itu justru akan dipertanggungjawabkan. Adapun kesuksesan yang hakiki di saat seseorang telah masuk ke dalam surga. Sehingga kita diminta untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memasukkan kita ke dalam surga, tentunya dengan asbab surga itu. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuk kalian ke dalam surga dengan apa yang kalian kerjakan. Bukan loko-loko, ya. Bukan balas bila syai. Bukan gratisan surga itu, tapi diusahakan. Maka di samping usaha tentu doa. Ya, berdoa untuk Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktab indallahi siddiqan. Dalam riwayat yang lain disebutkan wala yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharras sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Seseorang dia terus menerus, dalam artian dia memelihara kejujurannya dalam segala keadaan, dalam segala kondisi, ya, walaupun kejujuran itu akan mengancam keselamatan jiwanya, tetap dia jujur. Nah ini, ya, kondisi yang seperti ini yang kemudian menjadikan seseorang yuktab indallahi siddiqan. Dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang amat sangat jujur sekali. Amat sangat jujur sekali. Yani dia tidak pernah berlaku dusta sama sekali. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang mencapai derajat ini, siddiqan, berarti dia telah mencapai derajat di bawahnya derajat para nabi. Jadi derajat yang paling tinggi yang memungkinkan untuk diraih oleh kita saat ini adalah derajat ini. Kalau menjadi nabi tidak mungkin sudah, ya, tidak mungkin. Darajatun nubuwah itu sudah tidak mungkin untuk dicapai. Kenapa? Karena nabi terakhir adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka derajat yang paling tinggi di bawahnya adalah as-siddiq, as-siddiqun. Di bawahnya as-siddiqun, as-suhada. Di bawahnya as-suhada, as-salihun. Itu sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-suhada was-salihin." Siapa saja yang mentaati Allah dan Rasul, maka mereka-mereka itu akan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka dari kalangan para nabi yang paling tingginya, dan para siddiqin, orang-orang yang jujur, dan para suhada, orang-orang yang mati syahid, dan para salihin, orang-orang yang salih. Syaratnya tadi itu, ya, senantiasa menjaga kejujuran. Senantiasa menjaga kejujuran. Dan kejujuran ini merupakan derajat, tidak hanya derajatnya kaum laki-laki saja, ya, kaum wanita pun jika dia menjaga kejujurannya, maka dia bisa menempuh ataupun meraih daripada derajat ini. Sebagaimana Maryam, Maryam ibunda daripada siapa? Nabi Isa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Mal masiihu ibnu Maryama illa rasul qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah." Wa ummuhu siddiqah. Bukanlah Al-Masih Isa putra Maryam, melainkan dia hanyalah seorang rasul, dalam artian bukan Tuhan begitu. Dan kerasulan itu derajat yang sangat tinggi, paling tinggi daripada derajat-derajat manusia. Beliau adalah seorang rasul, bukan seorang Tuhan. Qad khalat min qablihi rusul, telah lewat dari sebelum Isa para rasul-rasul yang lain. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya adalah seorang siddiqah, sangat jujur sekali. Ini derajat yang sangat tinggi sekali yang diraih oleh seorang wanita. Sehingga para wanita pun sama kedudukannya dengan para pria dalam hal ini, memungkinkan untuk bisa mencapai daripada derajat siddiqah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada umat ini, ya, yang tergelar, ya, digelari dengan gelar siddiq, ya, dari Rasulullah SAW sendiri dan bahkan itu juga dari Allah Subhanahu wa taala adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, itu yang pasti. Di sisi Allah Subhanahu wa taala digelari dengan As-Siddiq. Abu Bakar namanya adalah Abdullah ibn Utsman. Abdullah ibn Utsman ibn Abi Quhafah. Seorang yang menyatakan keislaman dengan tanpa sedikit pun keraguan, dan apapun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tanpa ada sedikit pun kebimbangan, langsung percaya dan membenarkan. Senantiasa apapun, ya, walaupun perkaranya mungkin sangat mustahil, tetapi Abu Bakar As-Siddiq menyatakan siapa yang menyampaikan? Muhammad. Kalau dia menyampaikan pasti benar. Orang-orang kafir pada waktu kejadian Isra Mi'raj, ya, Orang-orang kafir senang sekali dengan berita ini. Ya, mana mungkin bisa menempuh perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian katanya naik ke atas langit yang ketujuh, kemudian balik lagi ke Masjidil Haram dalam waktu semalam. Ya. Ini berita yang orang-orang musyrikin sangat bergembira dengan artian, dalam artian akan banyak orang-orang yang kemudian mendustakan Muhammad, ya kan? Mereka melecehkannya dengan luar biasa. Sebagian mereka datang kepada Muhammad, ya Muhammad coba angkat kakimu, yang satu, kemudian angkat lagi yang satunya lagi. Maka Rasul menyatakan, ya kalau saya angkat lagi saya jatuh. Nah, hanya sekedar mengangkat dua kaki aja kamu tidak bisa, bagaimana kamu bisa naik ke langit sana? Ya, kata mereka yang mendustakan. Ya, kemudian mereka ini berduyun-duyun datang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Pasti nanti Abu Bakar As-Siddiq pun juga akan mendustakan. Ya. Maka mereka di saat sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq, apakah kamu sudah mendengar apa yang diberitakan oleh saudaramu itu? Siapa? Muhammad. Apa yang dikatakan? Dia katanya melakukan perjalanan ini dalam satu malam balik lagi ke Masjidil Haram. Apa dia benar mengatakan begitu? Iya. Kalau begitu dia pasti benar. Sudah langsung otomatis, ya, tanpa berpikir sama sekali. Kalau datangnya dari Muhammad pasti benar. Karena keimanan yang sempurna. Ya. Keimanan yang sempurna. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada mereka bukti-bukti akan benarnya ucapan beliau. Beliau bisa menggambarkan padahal belum pernah sebelumnya sampai ke Masjidil Aqsa. Beliau bisa menggambarkan tentang Masjidil Aqsa seperti apa gambarannya. Memang sampai di sana. Dan sholat di sana bersama dengan para anbiya. Kemudian setelah itu dengan buruk naik ke atas langit Sidratul Muntaha. Bahkan beliau bisa menyebutkan tentang kafilah-kafilah dagang, ya, yang melakukan perjalanan. Bahkan ada di antaranya yang kehilangan ontanya atau kambingnya begitu dalam perjalanannya. Beliau bisa menyampaikan, beliau bisa memberitakan. Dan benar kejadiannya. Akan membuktikan bahwa apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam sabdakan adalah benar. Sampai berapa? Sudah masuk kan? Ya. Sampun itu. Baik, kita cukupkan sampai di sini dan insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.